Seperti pelangi warna-warni, kau datang setelah hujan kencang. Kau yang api menghilangkan pelik, berubah lirik di dalam perih. Garam renjana hangatkan ku, si pengantar rindu bagi kalbu. Tulisan tak berirama, lagu tak perlu rasanya. Terang kini pandangan mataku, kamu tak lagi menyeru. Jelas sudah.